Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah azza wajal pada tanggal 21 Rabiul Tsani 1444 Hijriah atau tanggal 15 November 2022 kita akan melanjutkan serial kajian syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan ke-60 halaman 130. Dan kita minta kepada Allah Azza Jal agar diberikan kefahaman dengan apa yang kita kaji dan keberkahan, serta semoga Allah Azza Jalla memberikan kita istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, kita kemarin masuk pada qiyas. Qiyas itu adalah mengkias. Iya. Qasa. Nah, kita kemarin mengenal ada tiga kias. Pertama, kiasus syumul, kemudian kiasus tamtsil, dan kias aulawiyah. Di mana yang kiasus syumul dan kiasus tamtsil tidak dibolehkan untuk digunakan dalam rangka mengkiaskan Allah Azza wa Jalla kepada makhluknya. Nah, jadi Allah Azza wa Jalla mempunyai nama-nama dan mempunyai sifat-sifat, itu tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Tapi di sini ada model yang ketiga tentang kias alawiyah, al-alawiyah. Ya, ya. Jadi kias alawiyah, ya, huwa an yakun al-far al-ula al-far al-aula bil-hukmi min al-asli. Jadi kemarin kita bahas terakhir itu tentang qiyas aulawiyah, ya, di mana qiyas al-aulawiyah ini menjadikan bahwasanya apa yang ada pada Allah Azza wa Jalla jauh lebih tinggi lagi. Ya, al-aulawiyah wa an yakuna al-far'ul aula bil hukmi min al-asli. Jadi bahwasannya al-far' far' di sini cabang, itu lebih utama daripada hukum dari asalnya. Oleh karena itu wa hada yaqulul ulama, ulama mengatakan innahu musta'malun fi haqqillah, ini hanya dipakai dalam haknya Allah saja. Oleh karena itu Allah azza wajalla berfirman walillahi matsalul a'la, bagi Allah pemisalannya yang jauh lebih tinggi, di surat An-Nahl ayat 60. Ya, karena di sini bimakna kulli sifati kamalin, maknanya adalah setiap sifat yang sempurna. Sifat Allah Azza Jalla sempurna, tidak ada yang kurang. Nah, ketika Allah Azza Jalla mempunyai pendengaran, mempunyai penglihatan, punya ilmu, itu semuanya juga dipunyai oleh makhluk, tapi bagi Allah pemisalan yang jauh lebih tinggi lagi. Tidak ada yang sama dengan Allah Azza Jalla. Nah, oleh karena itu di sini sekarang disebutkan walihada ahyanan nastadillu bidalatil aqliyah min zawiyatil qiyas. Ya. Jadi di situ dijelaskan tentang terkadang dengan ini terkadang nastadillu bidalalatil aqliyah min zawiyatil qiyas bil aula. فمثلا نقول العلو صفة كمال في المخلوق فإذا كان صفة كمال في المخلوق فهو في الخالق من باب الأولى من باب الأولى وهذا دائما نجده في كلام العلماء. لو bisa lihat walihada ahyanan mas. Ahyanan, terkadang. Nastadillu bidalalatil aqliyah. Kita itu mendalilkan dengan dalil-dalil aqliyah. Dalil akil, akal. Min zawiyatil qiyasi. Dari sisi pandang qiyas yang bil aula. Dengan sesuatu yang jauh lebih utama. Masalah contohnya. Naqulu al-ulu. Kita katakan al-ulu itu adalah sifatu kamalin fil makhluk. Ulu tinggi itu adalah sifat sempurna bagi makhluk. Fa'idha kana sifatu kamalin fil makhluk fawa fil khariq min babil awla. Kalau tinggi saja itu adalah termasuk sifat kesempurnaan bagi makhluk, maka di sini bagi khaliq ini min babil awla. Min babil aula, lebih lagi mas, lebih tinggi lagi maksudnya. Wahada daiman najidu fi kalaman ulama, dan ini kita dapati sering kita dapati di perkataan para ulama. Maksudnya apa? Dengan mengatakan walillahi matsalul ala, bagi Allah pemisalan yang jauh lebih tinggi. Nah, jadi misalnya contoh seperti Syekhul Islam Taimiyah menjelaskan tentang sifatun nuzul. Kan nuzuli hada, seperti turunku ini. Kemudian beliau melanjutkan walillahi matsalul a'la, bagi Allah pemisalan yang jauh lebih tinggi lagi. Nah, hal ini menjadikan bahwasannya apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah itu bukan dalam rangka untuk tashbih, bahkan kias, mengkiaskan Allah Azza wa Jalla kepada makhluknya. Tapi di sini adalah kias aulawiyah. Jauh lebih tinggi lagi mas. Ya. Nah. Faqala al-mu'allif rahimahullah wa la yuqasu bil bi khalqihi ba'da qawlihi la samia wa la kufwa lahu wa la nidda lah. Ya'ni al-qiyasu al-muqtadi lis-samawati alil musawawati. Ya. Jadi ya, ana ulangi. Fa qul mu'allif, perkataan mu'allif di sini walayqasu bi khalqihi, tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Maksudnya adalah ba'da qalihi, setelah perkataannya la samia lahu wa la kuf'a lahu wa la nidda lah. Tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara, tidak ada tandingan bagi Allah Azza Jalla. Yani al-qiyasa al-muqtadi li musawati adalah qiyas yang di situ ada konsekuensi penyamaan. Itu enggak ada, Mas. Wa huwa qiyasus syumuli wa qiyasus tamtsil. Qiyas yang secara keseluruhan dan qiyas tamtsil, penjerumamaan. Itu enggak ada di situ. Nah. Oleh karena itu di sini ini kias yang pertama dan yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, yang dibolehkan kias apalah? Kias aulawiyah. Ingat-ingat tuh, Mas. Nah. Idan, lalu yamtani'ul qiyas bainallahi wa bainal khalqi li tabayyun bainahuma. Di sini dijelaskan ya bahwasanya yamtani'ul qiyas bainallahi wa bainal khalqihi li tabayyuni bainahuma. Wa idza kunna fil ahkami la naqisu al-wajiba 'ala al-ja'izi aw al-ja'iza 'ala al-wajibi fa fi bab sifati bayna al-khalq bayna al-khaliqi wal makhluqi min bab al-aula. Nah, antum bisa lihat di sini ya, tercegah qiyas ya, atau dilarangnya qiyas antara Allah Azza Jal dan makhluknya. Karena apa? Litabayun bainahuma. Karena sangat jauh di antara keduanya itu sangat jauh. Nah. Wa idha kana fil ahkami. Wa idha kunna fil ahkami. Kalau kita sekarang. Ini memisalkan kita. Dalam hukum. Dengan dalam berbagai macam hukum. La naqisu al-wajiba al-ja'iz. Kita tidak mengkiaskan antara yang wajib dengan apa yang dibolehkan. Seperti apa, Mas? Antum mengkiaskan tentang wajibnya sholat dengan yang ja'iz. Ja'iz itu apa, Mas? Dibolehkan. Bisa enggak sholat yang wajib itu dikiaskan dengan sesuatu yang dibolehkan? Contohnya apa? Dibolehkan? Menjamak. Antum mengkiaskan dengan apapun yang di situ dibolehkan. Sholat boleh dijamak. Tapi kewajiban sholat di sini tidak bisa dikiaskan dengan sesuatu yang dibolehkan saja. Artinya hukumnya itu dibolehkan. Jamak itu hanya boleh apabila itu ada syaratnya. Syarat-syarat sesuai dengan yang dibolehkan syar'i. Hujan, genting, rasa takut, banjir, tergenang, dan yang lainnya. Nah, dan itu dalam keadaan mutor, terdesak. Sehingga di situ, kata-kata jaiz itu adalah tidak bisa dikiaskan dengan yang wajib. Nah, awal jaiz alal wajib, atau mengkiaskan sesuatu yang boleh terhadap yang wajib. Kayak misalnya Pak Mas, mengkiaskan antara orang sholat Isra, berarti gak perlu lagi haji dan umroh. Wis, aku tak sholat Isra wai. Paham? Itu mengkiaskan bahwasanya pahalanya itu beda atau sama, Mas? Beda. Di sini yang dibicarakan adalah tentang keutamaan. Keutamaannya sama dengan umroh. Keutamaannya sama dengan haji. Ya. Jadi tentang penjelasan orang-orang yang menyebutkan tentang orang, ya, istilahnya di situ mengkiaskan, ya, bahkan ada orang yang tidak faham apa itu kias ma'al far. Artinya di situ ketika orang berpikir tentang pahala ini pahala itu, kayak misalnya Pak, suratul ikhlas ya tadilu sulusul Quran. Us, mau coping telu berarti sak Quran. Gak perlu baca Al-Quran seluruhnya. Us, ping telu wai. Kulhu, kulhu, kulhu, kulhu. Us, rampung. Ya. Apakah seperti itu, Mas? Enggak, Mas. Ya, ini contoh yang lebih bisa dinalar juga. Kalau secara logik, itu enggak masuk. Apapun yang di situ tentang keutamaan, itu tidak bisa menggantikan inti dari kewajiban. Ya. Jadi, misalnya, kayak misalnya orang yang mengatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Muslim, ya, ayajizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin thulutsal Qur'an? Qalu kaifa yaqra'u thulutsal Qur'an? Qala qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'ani. Ini contoh saja, Mas, biar antum akan paham antara yang dikiaskan itu boleh enggak. Itu apakah seorang dari kalian itu ya mampu untuk membaca Al-Qur'an di setiap malam itu sulusal Qur'an, sepertiga dari Al-Qur'an setiap malam? Qalu, para sahabat bertanya, wa kaifa yaqra'u sulusal Qur'an, bagaimana seorang itu bisa membaca sepertiga Al-Qur'an? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Ta'dilu sulusal Qur'an. Ya, kul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Makanya pertanyaan, kalau misalnya antum itu tiga kulhu saja, itu kan se-Qur'an. Apakah kemudian membaca tiga kulhu itu sama dengan membaca apa, Mas? Satu Al-Quran kamil? Enggak. Ini hanya keutamaannya, Mas. Nah, kenapa ta'dilu di sini? Ya. Banyak orang, banyak yang salah sangka. Karena di sini, thulutsul Qur'annya itu adalah bagian dari hukum. Dari Al-Quran. Karena di surat ya Al-Ikhlas itu ada apa, Mas? Ada tauhid di situ. Ya, ada tauhid. Maka sepertiga dari Al-Qur'an tauhid. Bahkan para ulama menyebutkan seluruh Al-Qur'an tauhid. Nah. Makanya disebutkan di sini fakana thulutsa min bihadzal i'tibar fa fi riwayat sahih Muslim innallaha jazza al-Qur'an thalathata ajza'in. Allah Azza wa Jalla itu membagi Al-Qur'an menjadi tiga bagian. Faja'ala kul huwallahu ahad juz'an min ajza'il Qur'an. Allah menjadikan kul huwallahu ahad itu adalah sebagian dari bagian-bagian Al-Qur'an. Wa dzalika li'annaha ishtamalat 'ala ismaini min asma'illahi ta'ala mutadamminaini kull awsafil kamali wa lam yujada fi ghairiha min suwaril Qur'an wa huma al-ahad was-samad fa innahuma yadullani ala dhatillahi al-mawsufati bi jami'il awsafil kamali. Jadi kata-kata di sini Allah Azza wa Jalla itu membagi Al-Qur'an dengan tiga bagian. Allah Azza wa Jalla menjadikan kun wallahu ahad itu satu bagian dari bagian-bagian Al-Qur'an. Oleh karena itu, karena kul huwallahu ahad itu meliputi dua nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Yang terkandung di dalamnya adalah sifat-sifat kesempurnaan. Dan tidak didapati pada selain dari surat Al-Ikhlas. Karena di sini ada Al-Ahad dan As-Samad. Dat yang maha satu, dat yang satu, was-samadu, dat yang semua makhluknya bergantung kepadanya. Tapi Allah Azza wa Jalla bukan tempat bergantung, Mas. Ingat-ingat, Mas. Ya, menyebut tempat bergantung tidak boleh. Karena yang lebih tepat adalah di mana Allah Azza wa Jalla ada dat yang semua makhluk itu bergantung kepadanya. Jadi beda loh, Mas. Antum mengatakan As-Samadu, Allah Azza wa Jalla tempat bergantung. Allah Azza wa Jalla bukan tempat. Ingat tuh Mas ya. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Bahkan sama sekarang ini. Gantungnya antum, ya, kajian atau enggak, kajian enggak. Itu semuanya bergantung kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah memudahkan setiap hamba-hambanya untuk melakukan amal ibadah. Tapi ada orang yang hanya berhenti untuk dalam rangka apa? Hanya sekedar ingin, tapi belum tentu terlaksana. Belum tentu terwujud. Belum tentu terjadi kebaikan di situ. Nah, maka di sini, di surat Al-Ikhlas ini meliputi banyak hal. Nah, ini contoh, ya, itu ta'dilu tsulutsal Quran. Ini adalah bukan ganjarannya. Kalau misalnya orang baca Al-Quran cuma 3 kali, habis itu Quran seluruhnya selesai. Bukan. Tapi di sini merupakan bagian ajza' min Al-Quran. Bagian dari Al-Quran. Ya, itu tauhid. Nah. Kemudian juga ada ahkam, ada akhbar. Ada bermacam macam hukum, ada bermacam macam khabar. Karena fa innal qur'ana fihi ahkamun wa akhbarun wa tauhidun. Ada 3 di situ, Mas. Al-Qur'an itu pertama, ada berbagai macam hukum yang di situ. Yang kedua, Al-Qur'an itu ada di situ berbagai macam khabar. Termasuk kisah yang paling panjang dari Al-Qur'an adalah kisahnya Nabi Musa. Ya. Panjang. Dan disebutkan dalam beberapa surat, bukan hanya satu surat. Nah, begitu juga Al-Quran mengandung tauhid. Jadi ada hukum, ada khabar, ada tauhid. Maka di situ surat Al-Ikhlas itu mengandung 1/3 dari Al-Quran. Ya, tusawi ya sulusul Quran. Nah, maka disebutkan ketika orang bi anna qira'ata surat al-ikhlas kul huwallahu ahad tusawi qira'ata thulutsil quran fayahsulu liqari'iha thawabu qira'ati thulutsil quran wa hiya tusawi thulutsil quran bi'tibari ma'anihi. Tuf. Jadi orang membaca Al-Qur'an al-ikhlas itu dia akan mendapatkan orang yang qari'nya itu ganjarannya seolah-olah dia membaca 1/3 Al-Qur'an. Dan dia ya setusawi sama setara dengan surah Al-Qur'an, 1/3 Al-Qur'an bi'tibari ma'anihi. Menurut sisi pandang apa Mas? Maknanya, makna-maknanya. Ya. Maka di situ Al-Qur'an ada ahkam, ada khabar, ada tauhid. Seperti itu Mas. Jadi misalnya Pak Fuad ya setiap malam baca kulhu Al-Ikhlas 3 kali, bukan berarti Pak Fuad sudah menyelesaikan baca Al-Qur'an seluruhnya. Ya. Qur'an Mas Irman. Ya. Qur'an gitu. Nah, Allah mubarik. Nah, lanjut lagi. Ini tentang apa Mas? Yang wajib dan jaiz itu tidak bisa dikiaskan. Ya, fa fi babi sifati bainal khaliq wal makhluq min babil aula. Terutama sifat antara al khaliq pencipta dan yang dicipta itu adalah termasuk min babil aula. Itu bab yang lebih utama lagi. Nah, sekarang saya nambahin. Law qala laka qail. Kalau berkata kepadamu orang yang berpendapat Allahu mawjudun wal insanu mawjudun wa wujudullahi ka wujudil insani bil qiyas. Nah, ini juga termasuk apa Mas? Aqlaniyun. Orang-orang yang aqlaniyun. Orang-orang yang di situ mendewakan akal. Ya, kalau ada yang berkata kepadamu pendapat Allah maujudun, Allah itu ada. Wal insan, insan itu apa mas? Ada juga. Wa wujudullahi, dan keberadaan Allah azza wajal, ka wujudul insan, seperti wujudnya manusia bil qiyas, secara qiyasnya. Ya. Maka apakah bisa seperti itu? Fanaqulu, kita katakan di sini, fanaqulu la yasih. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Kenapa tidak benar? Li'anna wujudal khaliqi wajibun. Ya. Li'anna wujudal khaliqi wajibun. Wa wujudul insani mumkinun. Tuh, antum lihat di sini, Mas. Nah. Ini kalau orang mengkiaskan dengan akal. Keberadaan Allah itu wujud. Mujudun, ada. Kemudian, wal insan, manusia juga mujudun. Manusia juga apa? Mujudun, ada. Sehingga, wa wujudullahi ka wujudil insan bil qiyas. Maka keberadaan Allah, wujudnya Allah azza wajal itu ada sebagaimana keberadaan wujudnya manusia secara qiyas. Nah, di sini kita katakan fanaqulu la yasih. Ini tidak benar. Tidak berlaku seperti itu. Ya. Artinya apa? Tidak bisa dilogika segampang itu. Kenapa? Li'anna wujudal khaliqi wajibun. Karena keberadaan Allah azza wajal, pencipta, itu wajib, harus ada. Maksudnya apa? Mosok makhluknya ada, kemudian penciptanya enggak ada. Mungkin atau tidak? Enggak mungkin itu, Mas. Paham maksudnya di situ? Secara logiknya. Maka hukumnya, keberadaan Allah Azza wa Jalla adalah wajib. Sama dengan ini, Mas. Antum misalnya. Sekarang ada kursi, meja. Meja langsung celing ada. Lah, yang buat ini siapa? Orang. Tukang kayu. Iya enggak? Nah, ini keberadaan meja ini ada dengan sendirinya atau tukang kayunya ada terlebih dahulu? Tukang kayunya ada terlebih dahulu. Ini makhluk dengan makhluk loh, Mas. Ya. Dan babul aula adalah tentang Allah Azza wa Jal. Walillahi mathalul a'la. Bagi Allah pemisahan yang jauh lebih tinggi lagi, Mas. Nah. Wa wujudul insan mungkin. Sedangkan keberadaan manusia mungkin. Hatta bahkan keberadaan jenengan. Ya. Di dalam kajian itu mungkin. Karena apa? Zal. Wujuduka ka'adamika. Itu. Misalnya. Dikatakan. Keberadaanmu itu, ya Mas Rizal, ya, itu seperti nggak ada, misalnya, ini misalnya, ya, tenang Zal, alhamdulillah sehat, ya, artinya apa? Antum bayangkan setiap kali kajian ilmu, ya, itu sudah apa Mas? Antum lihat kayak orang-orang yang ngajinya dengan kata-kata apa Mas? Dengan Pak Yai. Pak Yainya di dalam masjid, orang ngajinya di luar sambil ya, subhanallah. Sehingga apa Mas? Ada tidak adanya beliau yang di luar itu gak ngefek dengan pengajiannya. Ataupun ada tidaknya barokah ilmu, enggak ngefek itu, Mas. Ya. Makanya di situ, Mas. Ini tentang apa? Wujudul insan mungkin. Keberadaan manusia itu mungkin. Mungkin lahir, mungkin enggak lahir. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Ya. Mungkin tidur dan mungkin tidak tidur. Ya kan? Ya, subhanallah. Makanya, seperti apa, Mas? Nah, ini juga sama. Ini zat. Ya. Zat yang memberikan taufik, ya bukan Mas Taufik ya. Yang taufik itu pasti ada. Sedangkan orang yang diberikan taufik itu belum tentu ada. Seperti Allah itu adalah zat yang memberikan kefahaman ilmu, karena itu adalah rezeki. Sedangkan yang diberikan kefahaman ilmu belum tentu ada, karena ketika menuntut ilmu duduk di majlis ilmu, bisa jadi adanya seperti tidak adanya, alias ngantuk atau tidak fokus ketika kajian ilmu. Nah, nih PO, alhamdulillah faedahnya ini Mas. Nah, ini bukan cocokologi loh Mas. Ya, wakil di situ Mas. Wakil itu benar-benar terjadi Mas. Zat yang memberikan taufik itu pasti ada. Sedangkan orang yang diberikan, ya, nih ngetiknya keliru ya, afwan. Ya. Jadi sedangkan orang yang diberikan taufik itu belum tentu ada. Seperti Allah itu adalah zat yang memberikan kefahaman ilmu, karena itu adalah rezeki. Allah memberikan apa? Rezeki Mas. Setiap orang Allah memberikan rezeki. Maka orang menjadi paham ilmu itu termasuk rezeki. Allah itu Ar-Razzaq, zat yang memberikan rezeki. Oleh karena itu, sedangkan yang diberikan kefahaman ilmu belum tentu ada. Kenapa seperti itu? Karena ketika menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, bisa jadi adanya seperti tidak adanya, alias ngantuk, tidak fokus ketika kajian ilmu. Itu kejadian semuanya Mas. Anak, antum, semua merasakan itu Mas. Ya, kajian masyaikh setengah satu. Setengah satu malas. Kajiannya saya soalan Mas Rayyudullah. Streaming online setengah satu Mas. Malam. Anak udah tidur. Nyetel aja. Ya, nyetel aja. Anak biasanya nyetelnya apa Mas? Antum tahu Mas? Anak pasang pakai speaker bluetooth. Habis itu anak rekam. Ya. Habis itu denger-denger seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng. Blok. Ya. Nggak kuat menahan rasa kantuk. Habis itu ditanyai. Ya. Pas waktu itu Umu Usyad bangun. Bi. Ya soleh nanyain Abi. Bi. Dan nggak ada jawaban. Wis. Seperti itu kejadian semuanya. Subhanallah. Ya. Jadi bukan berarti anak mengatakan, Pak Nowo kenapa ngantuk terus gitu kan. Rizal. Ya, enggak. Semuanya kita merasakan itu Mas, capek. Belajar itu capek, benar. Sahih. Dan ngantuk itu adalah musuh terberat. Makanya kenapa di setiap kajian kita alhamdulillah Allah memberikan kemudahan untuk adanya apa? Adanya kopi, adanya orang-orang yang care dengan kita, mendoakan kebaikan dan yang lainnya masyaallah. Ya. Singgol. Awas. Ya. Nah, hal seperti itu menunjukkan apa Mas? Manusia mungkin ada atau tidak ada. Tapi Allah Azza wa Jalla itu pasti ada. Wajib hukumnya ada. Paham maksudnya di sini Mas? Nah. Kalau qala, nah, kalau ini dikatakan ketika orang ya mengatakan qala qala aqisu sam'al khaliqi ala sam'il makhluqi, apakah bisa dikiaskan tentang pendengaran khaliq terhadap pendengarannya makhluk? Naqulu, kita katakan, nah ya, kita katakan la yumkin sam'u khaliq wajibun lahu la ya'tari naqsun wa huwa syamilun li kulli syai'in wassam'u linsan mumkinun tuf id yajuzu an yulada al-insanu asam wal mauludu sami'an yalhaquhu naqsul sam'i wassam'uhu mahdudun. Ini hanya ketika apa, Mas? Ketika kita katakan, kita ulangi. Kalau qala ya aqisu sam'u al-khaliq ala sam'i al-makhluq, apakah bisa dikiaskan pendengaran makhluk pendengaran zat yang mencipta dengan pendengaran yang dicipta makhluk? Naqulu, kita katakan la yumkin, ya, la yumkin. Kenapa? Sam'ul khaliqi wajibun lahu, pendengaran zat yang mencipta itu adalah wajib baginya. La ya'tari naqsun, itu tidak ada kekurangannya sama sekali, Mas. Tidak ada kekurangannya. Ya. Wa huwa syamilun li kulli syai'in, ini semuanya meliputi segala sesuatu. Ya, wa sam'ul insani mumkinan, sedangkan pendengaran manusia mungkin, sama halnya tadi, Mas. Antum ada tapi enggak dengar kajian ilmu ini, Mas. Ya. Karena hatinya kemana? Hatinya entah kemana. Dia dengar, tapi kadang enggak dengar juga. Ya. Wujudnya ada, telinganya ada, komplit, Mas, alhamdulillah. Tapi belum tentu pendengarannya itu dipakai untuk mendengar. Ya. Apalagi ketika ini, Mas. Antum tahu, Mas, ini ada Staucius. Ya. Ini kalau sudah ini, Mas. Ini subhanallah, bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan rasa kantuk itu, Mas. Pertama apa? Dengan menguap. Buka gini. Ininya gini. Tapi setelah dia nutup, ini lebih nutup lagi, Mas. Lebih nutup lagi. Sehingga lebih sahdu lagi, Mas. Antum tidak akan mendengarkan apapun. Ini buka. Nah. Setelah itu, apa yang terjadi? Ketika antum itu merasakan nuas, awal-awal dari ngantuk, apalagi ketika naum, antum sudah tidak mendengar apapun. Makanya kenapa disebutkan al-ainan wika'ul ka'as. Kenapa kedua mata ini adalah penutup dubur? Karena kalau ini sudah tertutup, ini mau ngapain? Orang gak sadar, Mas. Hatta pendengaran pun sudah gak sadar. Subhanallah. Ya. Dan ini terutama tentang dalil, ya, dalil bahwasannya orang yang kentut, ya, orang yang kentut batal. Begitu pula orang yang ngantuk, ya, itu pun batal wudunya, ya. Makanya al-ainu wika'usah. Fa'idha namatil al-ainu istatlaqa. Istatlaqa wika. Nah. Jadi kalau disebutkan dalam Bulughul Maram, itu disebutkan al-ainani, dua mata. Kalau tadi lafadznya ada al-ain, satu mata. Tapi di situ mata adalah yang lebih kuat, dalilnya adalah al-ainani. Dua mata itu wika usah. Wika usah. Wika usah, sah itu dubur, Mas. Jadi kalau misalnya ini. Ini ya. Ibarat ini, Mas. Ya, ibarat. Ya, ini ibarat. Ini kalau mata sudah gini, set. Enggak sadar ini. Ini mau gini-gini wis. Dol. Blong. Enggak ada rem, Mas. Sahil. Nah, itu Ibnul Iz bin Abdul Salam ini pernah menyampaikan tentang pembahasan bahwasannya orang yang dia itu dalam keadaan duduk, duduk seperti ini, duburnya kan ketekan lantai, Mas. Iya enggak? Mau keluar gimana? Gini, mau gini mendal lagi gitu. Seolah-olah seperti itu. Paham enggak? Nah, sehingga orang yang tidur dalam keadaan duduk menyentuh lantai itu enggak batal. Saat itu ramai pada zaman beliau. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya. Beliau tadinya berpendapat seperti itu. Kemudian beliau duduk di samping orang yang ngorok saat itu. Aku enggak tidur kok. Dan beliau mendengar bahwasannya keluar itu loh. Keluar anginnya. Dues itu misalnya. Ya, suaranya biar sesuatu. Dues itu. Ya, ketika ditanya, "Mas, wudu lagi?" "Enggak, ana enggak wudu." Karena ana ya, seperti itu. Akhirnya beliau rujuk. Bukan itu intinya. Intinya adalah ketika mata sudah tidur, dubur itu mau buka gimana pun, itu sudah batal, Mas, wudunya. Makanya disebutkan al-ainani wika usah. Ya. Fa idza namatil ainani ustudliqal wika. Ustudliqal wika. Kedua mata itu adalah penutupnya dubur. Pengencangnya dubur. Ya, pengencangnya dubur. Fa idza namatil ainan, kalau mata itu sudah tidur, maka ustud liqal wika. Penutupnya apa, Mas? Ya, penutupnya apa, Mas? Ya, hilang, Mas. Ya. Nah, ada dulu, monggo, Mas. Alam biar. Berdiri sedikit. Bela. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Jazakallah. Nah, di sini jadi kalau pendengaran Allah Azza wa Jalla itu pendengaran Khalik itu wajib dan itu jelas tidak ada kekurangannya. Sedangkan pendengaran manusia itu mungkin, ya, bisa dengar, bisa kadang nggak dengar. Makanya tadi al-ainan wika usah. Dua mata ini adalah penutup dubur. Nah. Ya. Fa idza namatil ainan ustudliqal wika. Kalau sudah matanya itu sudah terpejam, maka duburnya itu akan terbuka juga. Terbuka apa, Mas? Terbuka apanya, Mas? Talinya, pengekangnya, ya, pengekangnya, klep, nah apa ya, ya, nah, makanya nanti kalau misalnya mungkin kita bisa membudayakan ini, Mas, untuk menghafal hadis ini bagi yang ngantuk. Jadi, ya misalnya Rizal ngantuk, Zal, hadisnya apa? Ala ainan, wika usah. Ya. Sampai apal benar itu. Jadi karena diulang-ulang terus, bukan kemudian ngantuk terus, Mas. Ya. Ingat-ingat itu, Mas. Al-ainan wika usahi. Fa idza namatil ainan ustudliqal wika. Ya. Ini ana kopikan buat antum. Jadi al-ainan, dua mata, ya, dua mata itu adalah wika usah, ya, wika usah. Misalnya penutupnya dubur, ya. Fa'idana matil ainan, kalau mata itu sudah terpejam, ngantuk. Usut liqal wika, maka wika itu akan terlepas, akan bisa dilepas begitu saja, ya, madul-madul, Mas, klepe, ya. Nah, nah, ini anda kopikan. Tinggal antum nanti copy ke grup dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Al-ainu wika'u usah. Fa'idhanamatil ainu ustudliqal wika'. Ini di Sahih Jami' lafadnya al-ainu. Ada lafad al-ainan itu di lafad yang lainnya. Ada beberapa lafad di situ. Nah. Nah, jadi di situ bagian dari bagaimana Allah Azza wa Jal, pendengaran Allah Azza wa Jal itu hukumnya wajib, sedangkan pendengarannya manusia kadang ada, kadang enggak. Ya. Nah, itu tadi faedah penting tentang hadis Nabi SAW, al-ainu wika usah, fa'idha namatil ainu ustud liqa wika. Nah, ada lafad yang lainnya dari al-ainan, sebutan al-ainan itu juga dibolehkan menggunakan lafad musanna al-ainan, dua mata. Nah, di sini juga sebutkan adalah al-ainan, ada juga al-ainu. Ya, maka kata-kata al-ainan wika usah ini juga ada lafadznya seperti itu. Ya, tapi yang lebih kuat adalah lafadz al-ainu, lafadz al-ain. Nah, al-ainu wika usah. Ya, wika usah. Fa'idha namatil ainu ustud liqal wika. Mata itu adalah penutup dubur. Apabila mata itu tidur, terpejam, maka ustud liqal wika, penutup duburnya itu bisa kebuka. Nah, kemudian id yajuzu, ya, ketika di sini tadi id yajuzu an yuladal insan asam, itu bisa jadi ada orang yang lahir dalam keadaan enggak bisa, enggak ada pendengaran. Nasallahu alaihi wasallam ya. Semoga Allah azza memberikan kepada kita ya keturunan-keturunan yang sehat wal afiat. Wal mauludu sami'an, dan ada juga yang lahir sami'an, mendengar. Yalhaquhu naqsus sam'i, ada juga yang di situ ada kekurangan dengar. Nasallahu alaihi wasallam. Wasam'uhu mahdudun, dan pendengarannya itu ada batasannya. Ya, ada batasannya. Nah, kemudian idzan la yumkin an yuqasa Allahu bi khalqihi. Ya. Idzan la yumkin an yuqasa Allahu bi khalqihi. Maka tidak mungkin mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Fa kullu sifatillahi la yumkin an tuqasa bi sifati khalqihi. Liduhuri tabayyun al-adhim bain al-khaliq wa bain al-makhluq. Tuf. Lalu jadi la yumkin. Ini kata-kata apa, Mas? La yumkin, tidak mungkin, Mas. Tidak mungkin bagi siapa an yuqasallahu bi khalqihi. An yuqasallahu bi khalqihi, untuk dikiaskan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Faqul sifatillahi, maka setiap sifat-sifat Allah Azza wa Jalla la yumkin an tuqas. Itu tidak mungkin dikiaskan di sifat khalqi dengan sifat-sifat makhluknya. Liduhuri tabayyun, karena nampak apa, Mas? Tabayyun, jauh, Mas. Jauh yang begitu dahsyat antara pencipta dan antara yang dicipta. Ya. Pencipta, khalik dan makhluknya. Nah, kemudian kita masuk pada perkataannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, fa innahu a'lamu subhanahu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu haditsan min khalqihi. Nah, di sini ya, suf antum kalau misalnya mendengar pujian-pujian yang seperti itu, ya, kita bersyukur kepada Allah Azza Jalla. Yang pertama, bersyukur kepada Allah Azza Jalla bahwasanya Allah Azza Jalla itu menjauhkan kita dari seperti itu. Ya. Karena apa? Kami muridin khair lan yusibahu. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi enggak dapat itu, Mas. Dia menginginkan kebaikan tapi jalannya salah. Yang kedua, setelah kita bersyukur kepada Allah Azza Jalla tidak dijadikan seperti beliau, ya. Dan juga kita berdoa kepada Allah Azza Jalla, alhamdulillah afana mimma btalahum bi wafadtulana ala katsir min khalqat tafdila. Berdoa dengan ketika orang itu melihat orang ditimpa musibah. Itu musibah. Kemudian yang ketiga adalah kita mendoakan kebaikan kepadanya. Semoga Allah memberikan hidayah. Ya. Jadi jangan dibenci. Modelnya yang seperti itu jangan dibenci. Karena apa? Orang kalau kita benci, bagaimana mungkin mereka itu mendapatkan doa-doa kebaikan? Karena bisa jadi mereka terus-menerus melakukan kesalahan-kesalahan itu karena tidak ada orang yang mendoakan kebaikan, Mas. Hanya ada rasa marah. Oke, suaranya nyempreng, ini elek, dan orang ngerti, orang paham, orang no aturani. Nah, terus, kita hanya bisa nyalahkan. Tapi tidak terbesit dari kita untuk mendoakan kebaikan. Nah, salah satu mafiah, kita cukup sekian, dan semoga Allah Jajal menjadikan, nanti ini kita lanjutkan 30 menit setelah sholat isya. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa alaikum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.